ono ning atiku, kowe mbiyen ngancani uripku. Saiki nek kowe lunga ninggal janji palsu, opo iki piwales tresnamu? Ngukir citra ning njero batinku, ngopo teko dolanan atiku sampe namu. Tresno suci iki dadine sewu loro. Ning ati pancen tresno marang limas, nanging aku ora bisa baleni kabeh kita. Kowe tau ono ning atiku, kowe biyen ngancani uripku. Saiki kowe lunga ninggal janji palsu. Kowe wis ra bisa kanggo dicak kebrayan, nuning ati pancen tresno marang limas, nanging aku ra bisa baleni kabeh cita. Kowe tau ono ning atiku, kowe biyen ngancani uripku. Saiki kowe lunga ninggal janji palsu. Aku lan cepet.